Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيقول ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Bapak-bapak serta saudara kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, sakdereng pun ngapunten kula mboten saged bahasa Jawa sehingga mboten lancar kula ngapunten berbicara dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua untuk bisa duduk berkumpul bermajelis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk meraih ridha Ilahi dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada kita semua bahwa ini adalah semudah mudahnya jalan, jalan yang gampang dan ringkas yang akan mengantarkan seorang kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan kabar gembira ini, hadis dan sabda yang telah disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai pemacu semangat kepada kita semua untuk terus bersabar istiqamah di dalam menghadiri majelis-majelis taklim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kabar gembira yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Demikian juga saya sampaikan kabar gembira kepada bapak-bapak dan saudaraku semuanya bahwasannya alamat dan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi seorang hamba ketika seorang hamba dimudahkan untuk talabul ilmi. Ini tanda Allah cinta kepada kita. Bukan tanda Allah cinta kepada kita ketika kita diberikan dunia dan seisinya. Dimudahkan dunia kita, memiliki banyak anak, memiliki banyak mobil ataupun banyak rumah-rumah yang megah. Ini bukan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Akan tetapi apa tandanya? disebutkan dalam hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ingini pada seseorang kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya, Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya, tahu mana yang halal, mana yang haram, tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, tahu mana yang amalan-amalan yang disyariatkan dan mana amalan-amalan yang bidah. Ketika seseorang seperti ini keadaannya, maka ini pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya. Sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan istiqamah kepada kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu, mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu sampai datang kepada kita maut. Amin, amin, Allahumma amin. Yang berikutnya, bapak-bapak serta saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, sesungguhnya di majelis kita ini hadir beberapa ustaz yang lebih berhak untuk berbicara. Ustaz, ustazuna Al-Fadil Abu Ubaid Fauzan Ibn Abdul Karim, ustazuna Al-Fadil Al-Ustaz Abu Hamzah Sadiqun Hafizahullah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang abdamun minna fi talab wa tahsilil ilm wa akbaru minna sinnan wa akbaru minna tajrubatan. Mereka ustaz-ustaz yang sudah lama menginjakkan kakinya di dalam talabul ilmu syar'i, sudah lama kenal manhaj dan dakwah az-zalbi. Mereka pula ustaz-ustaz yang sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan garam di dalam dakwah, mengajarkan manusia Al-Quran dan Sunnah. Mereka pula ustaz-ustaz yang sudah tua umurnya, yang Nabi SAW katakan, al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu ada bersama orang-orang tuanya kalian, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki fikih. Akan tetapi bersama dengan itu, mereka juga sudah usianya sudah lanjut, sehingga sudah memiliki banyak pengalaman, tajrubah, masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka pun lebih mantap, dan kita dianjurkan untuk menuntut ilmu dari orang-orang yang seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kalimat yang akan saya sampaikan ini seakan-akan sebagai muqaddimah bagi muhadarah Ustaz Fauzan, demikian juga bagi muhadarah Ustazna Ustaz Abu Hamzah Sadiqun, sehingga kami tidak berlama-lama dan akan memberikan hak kepada mereka berdua untuk berbicara di majelis ini. Bapak-bapak serta saudara-saudara muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, belum lama kita berpisah dengan bulan Ramadan. Bahkan bulan Syawal adalah bulan yang masih memiliki hubungan dengan bulan Ramadan. Bulan yang terletak pas setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata beliau, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, ada hubungannya dan ada kaitannya, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh, berpuasa selama 12 bulan. Keutamaan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Barang siapa yang sudah berpuasa 30 hari atau sebulan penuh di bulan Ramadan, seakan-akan dia berpuasa 10 bulan. Karena al-hasanatu bi asri amdzaliha, satu kebaikan itu akan dikalikan 10 kali lipat. Sehingga puasa di bulan Ramadan seakan-akan dianggap sebagai puasa 10 bulan, gitu ya. Adapun 6 hari di bulan Syawal seakan-akan 2 bulan. 60 hari, 2 bulan ya. Sehingga seluruhnya 12 bulan. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan full, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, keutamaannya seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Subhanallah. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan dan dimudahkan dan masih beberapa hari di bulan Syawal ini, maka hendaknya dia menyelesaikan. Dan barang siapa yang sudah selesai, dia banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, bapak-bapak serta saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati. Belum berapa lama kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dengan keutamaan-keutamaan dan kekhususan-kekhususan yang banyak. Bulan yang tidak didapatkan padanya keutamaan-keutamaan tersebut kecuali pada bulan Ramadan saja. Di antara keutamaannya, Allah memberikan janji ampunan kepada hamba-hambanya. Sampai dikatakan orang dia betul-betul merugi. Seseorang dikatakan dia celaka ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia keluar dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tidak dimanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan taubatun nasuh, dengan taubatan nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Tidak dimanfaatkan bulan Ramadan dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka dan rugi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tsumma kharaja anhu wa lam yughfar lah. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan semangat serta rasulnya memberikan dorongan semangat kepada kita semua untuk banyak-banyak beramal saleh. Puasanya sebagai sebab yang akan menggugurkan dosa. Puasa di siang hari sebab yang akan menggugurkan dosa. Malam harinya qiyamul lail ini pun sebab yang akan menggugurkan dosa. Demikian juga malam Lailatul Qadar ini juga sebab yang akan menggugurkan dosa. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengajak serta mendorong kepada kita semua untuk betul-betul kembali kepada Allah di bulan Ramadan. Taubat dari kesalahan-kesalahan dan dosa serta banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di antara nama belit nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, nama-nama Allah yang baik adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafirud Dan, Dzul Maghfirah. Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Ghafur, Al-Ghaffar. Zat yang menerima na'am, zat yang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, dan zat yang menutupi aib-aib dan dosa-dosa serta kesalahan hamba-hambanya ketika mau beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala pula At-Tawwab, zat yang menerima taubah. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dan istighfar dari siapa saja. Jangan sampai seseorang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa saya sudah tidak pantas lagi untuk menjadi orang baik, sudah terlalu banyak dosa. Saya sudah terlalu banyak dosa sehingga percuma saya na'am barakallahu fikum menjadi orang baik. Minder asyaitan yajri min bani adam majradam, berusaha untuk mengecoh, berusaha untuk menyesatkan dan membelokkan seorang hamba dari jalan yang benar. Kamu siapa? Gak pantas kamu duduk di masjid-masjid Allah. Kamu banyak dosa, berlumuran dosa. Na'am, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka terjatuh dalam perbuatan zalim, hamba-hambaku yang mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan, katakan kepada mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni saya enggak ya? Ketika saya istighfar, ketika saya bertobat. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menerima tobat. Kapanpun dan dimanapun Anda bertobat, Allah akan menerimanya. Innallaha kana tawwaba. Allah zat yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya busutu yadahu bil-lail liyatuwa musyi'un nahar. Allah membuka kedua tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari mau bertobat. Allah akan terima taubatnya. Wa yabusutu yadahu bin-nahar liyatuba musyi'un lail. Demikian juga Allah akan menerima orang-orang yang bertobat, yang di malam hari dia berbuat dosa, di siang hari dia bertobat. Allah akan terima tobatnya. Sampai malam yugharghir, sampai nafas tersebut belum sampai di kerongkongan. Adapun seseorang yang bertobat dalam keadaan sakaratul maut telah datang, maka tobatnya tidak diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, demikian juga sebagaimana Firaun ketika dia hendak ditenggelamkan oleh ombak laut, maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam keadaan seperti ini tidak diterima tobatnya. Nah, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala inni tubatul an. Bukan taubat, Allah enggak akan menerima taubat bagi orang-orang yang berbuat dosa. Terus berbuat dosa, tobatnya kapan? Ketika datang kepada sakaratul maut baru mengatakan qala inni tubatul an. Saya sekarang bertobat wahai Allah. Setelah datang sakaratul maut, nyawa sudah berada di pangkalan, kerongkongan, dia baru bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni tobat dan tidak menerima tobat orang seperti ini. Demikian juga Allah akan senantiasa menerima tobat sampai matahari muncul dari arah maghrib, dari arah barat. Ketika tanda-tanda hari kiamat sudah datang, Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menerima taubat seseorang yang bertobat. Sehingga bapak-bapak serta saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk senantiasa bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Nabi yang tidak kurang, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, beliau adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Beliau adalah orang yang paling baik dan dermawan di antara kita. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya paling top. Bersama dengan itu beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah di dalam seharinya minimal 70 kali dan 100 kali disebutkan dalam sebagian riwayat. Sehingga kita lebih pantas, nah jemaah, kita lebih pantas untuk senantiasa beristighfar. Nah, dan istighfar dan taubat bukan hanya dilakukan dan disyariatkan ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Lah, disyariatkan dan dianjurkan kapan saja dan di mana saja. Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali, 100 kali bahkan. Nah, enggak harus terjatuh dalam perbuatan dosa, taubat istighfar lah. Akan tapi termasuk di antara zikir yang afdal adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati. Demikian juga faedah yang kita ambil dari janji-janji Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan ini berupa ampunan dosa dan kesalahan. Kita mengetahui dari sini bahwasannya disyariatkan dan dianjurkan bagi seseorang setelah dia melakukan ibadah untuk menutupnya dengan zikir kepada Allah, menutupnya dengan istighfar. Yang di sini akan membuahkan beberapa faedah, di antaranya seseorang tidak akan ujub. Nah, dia mengakui dan meyakini bahwasannya saya ini ketika beribadah kepada Allah ma ya'ti ala wajhil kamal. Saya ketika beribadah kepada Allah tidak sempurna. Sehingga ini akan mendorong dia untuk senantiasa bersemangat dan bersemangat membenahi dirinya. Gak ada perasaan ujub. Alhamdulillah saya sudah puasa, saya sudah ini dan itu. Akhirnya setan pun masuk dari pintu ujub. Ya, sehingga di antara beberapa amalan yang dianjurkan di dalam agama kita, menutup dan mengikuti amalan dengan istighfar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah salat, selesai dari salat salam, idza qada wa sarafa min as-salah yastaghfir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari salat beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, menutup amalan dengan istighfar. Karena seseorang na'barakallahu fikum agar supaya dia tidak terhinggapi penyakit ujub. Nah, demikian juga karena seseorang dia ketika beribadah kepada Allah, contohnya sholat, akan ada kekurangan, gak khusyuk betul, ada pikiran-pikiran yang menghinggapi ketika dia sholat. Nah, atau beberapa perkara-perkara makruh yang lainnya, sunnah-sunnahnya tidak dia datangkan secara keseluruhan, sehingga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga dalam qiyamul lain, kanu qalilan minal laili ma yahjurun wa bil ashabi hum yastaghfirun. Setelah qiyamul lail selesai, ditutup dengan istighfar. Ditutup dengan istighfar di waktu sahur setelah qiyamul lail, agar supaya seseorang tidak ujub, dan agar supaya seseorang dia berusaha untuk membenahi dirinya, membenahi dirinya agar supaya lebih baik dan lebih sempurna ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil hajj, ketika haji pun demikian, setelah seseorang wukuf di Arafah kemudian hendak bertolak ke Muzdalifah, thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Setelah kalian wukuf di Arafah kemudian hendak menuju Muzdalifah, maka ucapkanlah istighfar. Ucapkanlah istighfar. Demikian juga setelah al-majlis, setelah seseorang duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat yang disampaikan, apa? Doa yang hendaknya kita ucapkan, zikir yang kita ucapkan, kafaratul majlis. Ya kan? Kafaratul majlis. Demikian juga barakallahu fikum dalam siang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah seseorang selesai dari ibadah puasa, hendaknya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah dan mensucikan Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan istiqamah, istiqamah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau dan meminta nasihat, meminta bimbingan, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira Sufyan bin Abdullah Dzaghawi Al-Marwi fi Shahih Muslim. Beliau datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan bimbingan kepada saya dan nasihat kepada saya yang tidak akan saya tanyakan kepada orang selain engkau." Apa kata Rasulullah? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Istiqamah ibadah yang matlubah, yang kita dituntut untuk senantiasa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengikutkan istiqamah tersebut dengan istighfar. Mengikutkan istiqamah dengan istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqamahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Nah, sehingga ini bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan syariatkan kepada kita semua untuk menutup amalan-amalan saleh dengan istighfar dan berusaha untuk beristiqamah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan dari firman Allah ini isyaratun, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasannya ma labudda minal taksir minal taksir fil istiqamatil ma'muri biha. Seseorang itu ketika istiqamah pasti ada taksir, kekurangan-kekurangan. Ini namanya manusia biasa. Ada dosa, ada kesalahan, ada ketergelinciran. Bagaimana? fayujbar dalika bil istighfar wa taubah, kata beliau. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut ditutupi dengan taubat dan istighfar. Ditutupi dengan taubat dan istighfar. Jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, maka beberapa faedah ini perlu untuk kita ketahui. Nah, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa menerima taubat, maka kita tidak akan berputus asa dari taubat dan istighfar. Kita terjatuh dalam kesalahan, ini watak dan tabiat seorang manusia. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wa rusul, mereka al-maksumin min al-khata' wa dhunub. Adapun al-bashar, manusia biasa, bukan nabi dan bukan rasul, ini madhal wa mahalul khata', tempatnya salah dan dosa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri yang mengucapkan dan mengatakan na'am di dalam hadis yang sangat banyak, di antaranya hadis Abi Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba-Ku, kalian itu banyak dosanya, banyak salahnya, banyak kekurangannya ketika ibadah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar gembira. Ya, maka oleh karena itu kalian beristighfarlah kepada-Ku, meminta ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikan ampun kepada kalian. Dalam hadis juga yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Bani Adam itu khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu banyak salah dan dosa. Ya, banyak salah dan dosa, dan sebaik-baik mereka ketika terjatuh dalam dosa dan kesalahan sadar. Enggak terus-menerus di dalam kesalahannya, tapi berusaha untuk membenahi dirinya, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara perbuatan orang-orang yang beriman itu terkadang terjatuh dalam perbuatan dosa. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannah 'arduha ka'ardi samai'il ardh." U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu, ampunan dari Rabbmu, dan jannah yang luasnya dan lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bentuk, ciri dan karakter orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri dan karakter orang bertakwa itu berinfak, bersedekah, baik di lapang ataupun sempit, suka ataupun duka. Mereka menahan marah dan mereka mudah memberikan maaf. Ini ciri dan karakter yang menonjol dari seorang mukmin. Bersabar, menahan emosi, dan kemudian memberikan maaf kepada seseorang yang mendzalimi dirinya dan datang meminta maaf. Terus sifat berikutnya, karakter berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang bertakwa itu terkadang jatuh dalam perbuatan fahisyah, terkadang terjatuh dalam perbuatan adzam, kedzaliman kepada sesama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang fajir, orang-orang fusaq, orang-orang bertakwa terjatuh dalam perbuatan dosa. Iya, tapi perbedaan yang membedakan mereka dengan orang-orang fajir, orang-orang fusaq, mereka langsung ingat kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim, kemudian meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwasanya tidak ada yang memberikan ampun kecuali Allah. Allah Zat yang memberikan maghfirah dan taubat, dan mereka tidak terus menerus di dalam perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan na'am janji ampunan dan surga bagi orang-orang yang seperti ini. Jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, sehingga di kesempatan kali ini ketika kita masih berada di bulan Syawal, kita hendaknya terus menerus senantiasa beristighfar kepada Allah dan senantiasa beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian juga terus menerus untuk beristiqamah setelah keluar dari bulan Ramadan yang sudah dimudahkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Lakukan, dijaga amalan tersebut. Nah, dijaga dan diistiqamahkan amalan tersebut. Yang biasanya membaca Al-Quran, jangan ditinggalkan, terus istiqamah. Karena sikap seorang hamba itu adalah senantiasa beribadah kepada Allah. Beribadah itu enggak mengenal waktu dan enggak mengenal tempat. Seorang hamba dia yata'abbad beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan ibadahilah, sembahlah Rabb kamu sampai datang kepadamu al-maut. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka Masya Allah di bulan Ramadan salat 5 waktu, bahkan salat qiyamul lain. Banyak di antara kaum muslimin yang di bulan Ramadan mereka Masya Allah lomo, dermawan memberikan infak, sedekah, terus membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beristighfar, berdoa. Tapi selepas di bulan ketika dia keluar dari bulan Ramadan, seakan-akan dia berubah drastis. Sholatnya yang bagi laki-laki enggak di masjid lagi, atau yang biasanya 5 waktu berkurang. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal yang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini. Orang-orang yang dia menjadi hamba kepada Allah cuma di bulan Ramadan saja. Nah, beramal dan beribadah kepada Allah cuma di bulan Ramadan saja. Barang siapa yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan sudah hilang, sudah pergi. Nah, akan tapi barang siapa yang beramal di bulan Ramadan lillah wa billah, fa innallaha hayyun la yumut. Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa hidup, yang akan senantiasa menerima amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita butuh kepada amalan-amalan saleh. Nah, kita yang butuh. Allah Subhanahu wa taala al-ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada amalan-amalan kita. Akan tapi yang butuh siapa? Kita. Allah Subhanahu wa taala enggak memadratkan Allah ketika seluruh manusia ini kafir. Demikian pula enggak menambah kemuliaan Allah ketika seluruh manusia ini beriman. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Butuh kepada taufiknya, naam, butuh kepada pertolongannya, butuh kepada curahan rahmatnya. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah zat yang maha terpuji dan tidak butuh kepada manusia. Kita butuh kepada amalan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan soleh di dunia, baik laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang bahagia. Kita semua menginginkan kebahagiaan yang hakiki di dunia. Sah? Ya atau enggak? Nah, kita menginginkan kehidupan yang berbahagia. Bagaimana caranya? Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang barakallahu fikum. Semua seseorang dia merasa qanaah, bersyukur. Nah, walaupun mungkin dari sisi harta enggak dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tawaf, memberikan qanaah kepada dia, dia menjadi orang yang senantiasa bersyukur, menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ini kenikmatan. Dan ini kehidupan yang bahagia yang hakiki itu seperti ini. Bukan kehidupan yang hakiki itu semata-mata diukur dengan dunia. Oh, barang siapa yang punya rumah banyak, mobil banyak, istri, anak, oh berarti dia kehidupannya bahagia. Nah, ini bukan jaminan, Pak. Ini bukan ukuran. Nah, ini bukan ukuran. Akan tapi ukuran Seseorang itu kehidupannya bahagia ketika dia senantiasa beribadah kepada Allah, ketika dia senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, walaupun mungkin dunianya dia sedikit. Kita yang butuh kepada amalan soleh di dunia, di alam barzah demikian. Kita betul-betul butuh kepada amalan soleh, sehingga jangan kita cuma beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja, keluar dari bulan Ramadan tinggal. Lah, kita butuh kepada amalan soleh. Yatba'ul mayyit dzalal, akan mengikuti seorang mayat ketika dikuburkan. Berjalan ke makbarah, ke pekuburan, tiga: maluhu, wa ahluhu, wa amaluh. Harta, mobil mungkin ngikut ngantar dia ke makbarah kuburan, istri, anak-anaknya mungkin ngantar ke kuburan. Nah, barakallahu fikum, anak-anaknya ataupun keluarganya. Nah, demikian juga amalan akan menyertai dia ketika di kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarji ithnan wa yabqa wahid. Harta dan keluarga akan pulang, enggak menemani di dalam alam barzah, enggak ikut masuk ke dalam kuburan. Apa yang ikut menemani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa wahid wa huwa amaluh, amalan dia yang akan menemani dia di dalam kuburannya. Amalan, sekali lagi. Sehingga barang siapa yang ketika di dunia senantiasa continue di dalam beramal, bukan hanya di bulan Ramadan saja, terus beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan na'am fayatihi rajul biwajhin tayyib ala hasanil wajh wa ala hasanil thiyab wa rihuhu tayyib, pakaiannya bagus. Datang kepada seseorang, orang yang dikuburkan tadi, orang yang pakaiannya bagus, wajahnya pun sedap dipandang, enak, enggak muak melihatnya, wangi lagi. Maka berkata orang yang dikubur, "Man ant? Siapa kamu? Sesungguhnya kamu datang dengan bentuk yang sangat bagus, wajah yang sangat bagus. Engkau datang dengan kebaikan." Maka dikatakan, "Ana amaluka shalih." Saya adalah amalan baikmu yang kamu lakukan ketika di dunia. Saya adalah amalan solehmu, solat, zakat, haji, puasa, sedekah, yang dulu ketika kamu lakukan ketika di dunia. Seseorang akan memetik hasilnya di alam barzah. Akan datang kepada dia orang yang seperti bentuknya, dan ini pertanda dan alamat dia akan mendapatkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diluaskanlah kuburannya sejauh mata memandang, diberikan wewangian dari surga, dan diberikan sebagian kenikmatan dari surga. Bagi siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa menjaga amalan dan continue di dalam melakukan amalan soleh. Sebaliknya, barakallahu fikum, orang-orang yang malas beribadah, cuma beribadah di bulan Ramadan saja, kemudian keluar dari bulan Ramadan, berpisah dengan amalan. Nah, atau orang-orang yang gak pernah beramal sama sekali, akan datang kepada orang yang seperti di kuburannya, seseorang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk. Nah, sehingga orang yang dikubur bertanya, "Man ant? Siapa kamu? Sesungguhnya kamu datang dengan bentuk yang sangat jelek. Kamu datang dengan kejelekan." "Ana amaluka su." Dia mengucapkan, "Saya adalah amalan-amalan jelek yang dulu kamu lakukan ketika di dunia. Amalan-amalan dari amalan-amalan yang haram, yang ketika dilakukan di dunia meninggalkan yang wajib." Nah, jamaah kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, kita butuh kepada amalan kita bukan hanya ketika di dunia, di alam barzah pun seperti itu. Betul-betul kita butuh kepada amalan soleh. Kalau kita enggak mau beramal soleh, maka datang kepada kita seseorang yang ketika di kuburan kelak, orang yang seperti ini bentuknya, kemudian dia diadab dengan adab neraka, disempitkan kuburannya sampai keluar tulang-tulang dari tubuhnya. La haula wala quwata illa billah. Kita senantiasa beristianah dan meminta pertolongan serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan keistiqomah kepada kita semua. Demikian juga kita butuh kepada amalan salih di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Demikian juga ketika kita akan ditimbang amalannya, faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hariyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Demikian juga kita akan butuh kepada amalan saleh ketika kita berjalan melewati shirath. Ketika kita berjalan melewati shirath, berapa cepat dan berhasilnya seseorang melewati shirath ini ditentukan dengan amalan saleh. Ada di antara mereka yang berjalan melewati shirath seperti kilat, melewati shirath seperti burung yang cepat, orang yang berlari, orang yang berjalan. Ada di antara mereka yang merangkak, terjatuh, kemudian berhasil lagi berjalan melewati shirath, akhirnya masuk surga. Ada di antara mereka yang terjatuh, kemudian terkait dengan kait-kait Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, siapkan di jahannam. Demikian juga di dalam surga, di tingkatan manakah seseorang akan mendapatkan surga tersebut, ini ditentukan dengan amalan-amalan saleh. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yurtiya lana wa iyyakum al-firdaus al-a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan sebagai muqaddimah untuk muhadarah yang hakikat yang akan disampaikan oleh al-ustadzah al-fadilah Abu Ubaid Fauzan ibn Abdul Karim. Demikian juga Ustaz Abu Hamzah Shafiqun hafizahullah ta'ala. Kali kita berdoa. Thank you.